Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau masih dalam pembahasan hadis yang ke-23 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya, dan ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i ma bainas samawati wal ardi. Dan ucapan subhanallah dan Alhamdulillah itu keduanya memenuhi, ya, atau salah satunya, apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka di sini penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hada syakkun minar rawi. Ya, di sini ada keraguan yang berasal dari perawi. Wa fi riwayatin Nasa'i wa Ibn Majah, ya, atau tadi hadza syakkun minar rawi, itu antara tamla'ani dan tamla'u, ya, ini ada keraguan lafat, ya, itu berasal dari keraguannya perawi. Kemudian wa fi riwayatin Nasa'i, kemudian dari riwayat An-Nasa'i wa Ibn Majah dan Ibnu Majah, at-tasbihu wat-takbiru mil'us samawati wal-ardi. Ya, ucapan tasbih, ya, subhanallah, dan ucapan takbir, Allahu Akbar, itu memenuhi, ya, ruang antara langit dan bumi. Wa kharrajal firyabiyu, ya, dan al-firyabi, beliau meriwayatkan hadith, kalimatani, ya, ada dua kalimat. Ihdahuma man qalaha lam yakun laha nahiyatun. Ya. Yang jika seseorang itu mengucapkan, ya, salah satunya, maka kalimat itu, ya, tidak memiliki tujuan dunal arsy, ya, selain arsy. Wal ukhra tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ya, sedangkan kalimat yang lainnya itu akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. La ilaha illallahu wallahu akbaru. Ya, dua kalimat itu adalah ucapan la ilaha illallah dan Allahu akbar. Kita lihat catatan kaki. Ya, tadi maksudnya lam yakun laha nahiyatun itu ay laisa laha ma yakufuha an tablugha ilal arsy. Ya, ay laisa laha ma yakufuha an tablugha, ya, ay laisa laha ma yakufuha an tablugha ilal arsy. Ya, maksudnya tidak ada yang dapat, ya, menghalangi, atau dia pasti akan terus atau tidak terhalangi sampai menuju ke arsy. Kemudian catatan kaki yang kedua, wa akhrajahu aidon At-Tabaraniyu fil Kabiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani di Al-Kabir. Wa fi isnadihi da'fun, akan tetapi di sanadnya ada kelemahan. Ya unduris silsilata da'ifata. Ini dapat dilihat di As-Silsilah Ad-Da'ifah. Kemudian kita kembali ke atas, faqad tadammanat hadhil ahadithu fadla hadhil kalimatil arba'i. Ya, maka sungguh hadis-hadis tadi itu mengandung atau menunjukkan keutamaan dari empat kalimat tersebut. Allati hiya afdalul kalami. Ya, di mana kalimat-kalimat tersebut itu adalah sebaik-baik ucapan. Wahiya, empat kalimat tersebut adalah Subhanallahi, ya Subhanallah, ya Maha Suci Allah. Walhamdulillahi, ya, dan segala puji hanya milik Allah. Wa la ilaha illallahu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wallahu akbaru, ya, dan Allah Maha Besar. Fa'amma alhamdulillahi, maka adapun ucapan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Fattafaqatil ahadithu kulluha ala annahu yamla'ul mizana. Maka hadis-hadis di atas itu ya, sepakat, ya, atau sama-sama menunjukkan bahwa kalimat tersebut memenuhi timbangan. Wa amma subhanallahi fa fi riwayati muslimin. Ya subhanallahi. Sedangkan kata subhanallah itu ada di riwayat muslim. Ya karena pada riwayat muslim ada subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ya karena ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu ya, memenuhi, ya, keduanya memenuhi atau salah satunya memenuhi ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Fasyakkar rawi fil ladhi yamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Hal huwal kalimatani au ihdahuma. Ya, mengapa kok kalimatnya ada tamla'ani satunya, kemudian tamla'u satunya. Maka di sini perawi itu ragu. Ya, yang memenuhi ruangan di antara langit dan bumi itu hal huwal kalimatani, apakah dua kalimat ini ya subhanallahi dan alhamdulillahi au ihdahuma atau salah satunya saja. Wa bikulli halin, ya, dan walaupun bagaimanapun fattasbihu dunat tahmidi fil fadli, ya. Maka di sini ucapan tasbih itu keutamaannya ada di bawah tahmid. Ya, keutamaan dari tasbih itu ada di bawah tahmid. Jadi tahmid alhamdulillah itu lebih utama daripada at-tasbih. Kama ja'a sharihan fi hadithi Abdullah ibn Amrin. Yang menunjukkan hal itu adalah ya, hadis yang sharih, yang jelas. Ya, yang di atau ada pada hadis Abdullah bin Amr warrajuli min bani Sulaimin. Ya, dan juga yang diriwayatkan oleh sahabat dari Banu Sulaim. Ya, anna at-tasbihu nisful mizani, yang mengatakan bahwa tasbih itu memenuhi hanya separuh dari mizan. Dan walhamdulillahi yamla'uhu. Adapun ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan. Ya, ini menunjukkan bahwa dari sisi keutamaan, tasbih itu ada di bawah tahmid. Karena tasbih itu memenuhi separuh timbangan, sedangkan alhamdulillah itu memenuhinya. Ya, dan kita lihat catatan kaki. Hadithu Abdullah ibn Amrin. Ya, hadis ini adalah hadis Abdullah bin Amr. Warrajulu min bani Sulaimin. Dan juga dari seorang laki-laki atau sahabat dari Banu Sulaim. Akhrajahuma At-Tirmidhi. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidhi. Wa qala anil awwali laisa isnaduhu bilqawi. Ya, akan tetapi At-Tirmidhi berkomentar mengenai yang pertama, berarti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr itu tidak kuat. Artinya, ya hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr itu isnadnya lemah. Ya, laisa isnaduhu bilqawiyyi. Wa anithani, adapun yang kedua yang diriwayatkan oleh sahabat dari Banu Sulaim, Hada hadithun hasanun. Ya, Tirmidzi rahimahullah ta'ala menghukumnya sebagai hadith yang hasan. Kemudian, wasababu dhalika anna tahmida ithbatul mahamidi kulliha lillahi. Yang menyebabkan tahmid itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan tasbih, karena tahmid itu menetapkan semua sifat pujian, yaitu yang terpuji kepada Allah. Fadakhala fi dhalika, ya maka termasuk dalam hal ini, ithbatu sifatil kamali, yang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'util jalali kulliha, dan juga sifat-sifat keagungan seluruhnya. Wattasbihu huwa tanzihullahi 'anin naqaisi wal 'uyubi wal afati. Adapun tasbih yaitu subhanallah itu menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan ya dan dari aib dan juga dari penyakit. Ya. Kemudian wal itsbatu akmalu minas salbi. Ya wal itsbatu akmalu minas salbi. Dan penetapan ya itu lebih sempurna atau lebih utama daripada meniadakan. Walihada lam yaridit tasbihu mujarradan. Ya karena itu tasbih atau menyucikan subhanallah itu tidak disebutkan mujarradan sendirian. Lakin warada makrunan bima yadullu ala itsbatil kamali. Akan tetapi tasbih tersebut ya datang atau disebutkan berdampingan dengan kalimat yang menunjukkan akan penetapan kesempurnaan. Fatarotan yukronu bilhamdi. Ya, maka terkadang disandingkan dengan pujian ya, yaitu bilhamdi. Ya, kakauli contoh dari alhamdu adalah subhanallahi wa bihamdihi. Ya, maka subhanallahi itu didampingkan dengan kalimat yang menunjukkan itsbat yaitu wa bihamdihi. Atau wa subhanallahi walhamdulillahi. Sama subhanallahi di sini itu didampingkan dengan kalimat yang menetapkan yaitu alhamdulillahi. Wa taratan bismin minal asma'id dallati 'alal 'azamati wal jalali. Dan terkadang ucapan subhanallah itu disandingkan ya dengan nama Allah yang menunjukkan ya keagungan dan juga kebesaran. Kaqaulihi ya sebagaimana ucapan subhanallahil azimi. Ya maha suci Allah yang maha agung. Fa in kana hadithu Abi Malikin yadullu ala anna alladhi yamla'u ma baina as-sama'i wal ardi huwa majmu'u at-tasbihi wat takbiri. Ya seandainya hadis Abu Malik radhiyallahu anhu itu menunjukkan bahwa yang memenuhi ya ruangan yang ada di antara langit dan bumi itu adalah kumpulan ya dari tasbih ya subhanallah dan takbir Allahu Akbar, fal amru dhahirun. Ya, maka perkaranya menjadi jelas. Wa in kana al-muradu anna kullan minhuna. Wa in kana al-muradu anna kullan minhuma yamla'u dhalika. Ya, dan jika yang dimaksud itu adalah ya masing-masing dari tasbih dan takbir itu dapat memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Fa innal mizana awsa'u mimma baina as-sama'i wal ardi. Ya. Maka ya sesungguhnya mizan atau timbangan itu lebih luas daripada ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Fama yamla'ul mizana huwa akbaru mimma yamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Maka apa saja yang dapat memenuhi timbangan itu dia lebih besar daripada apa-apa yang memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Wa yadullu alaihi yang menunjukkan hal ini annahu sahha an Salman radhiyallahu anhu. Ya bahwasanya telah sahih ya dari Salman radhiyallahu anhu annahu qala bahwa beliau berkata, yuda'ul mizanu yaumal qiyamati. Ya. Akan diletakkan timbangan pada hari kiamat. Falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at. Ya, seandainya bumi dan langit itu ditimbang di atasnya, niscaya timbangan itu dapat menampungnya. Kharrajahul hakimu marfu'an wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh hakim secara marfu' dan beliau mensahihkannya. Walakinnal mauqufa huwal masyhur. Akan tetapi yang masyhur itu hadis ini diriwayatkan atau dihukumi secara mauquf. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu al-hakimu wa qad hakama alaihi al-muallifu kama tara. Ya, diriwayatkan oleh al-hakim dan al-hakim menghukuminya sebagaimana yang ya engkau ketahui, pembaca ketahui. Atau al-muallif di sini maksudnya adalah Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala. Yaitu yang mauquf itu lebih masyhur. Kemudian ya wa qad ikhtalafa fi ayyil kalimataini afdalu. Ya, maka ulama berselisih pendapat, ya, mana di antara dua kalimat ini yang lebih afdal? Akalimatul hamdi am kalimatut tahlili? Apakah kalimat tahmid ya alhamdulillah atau kalimat tahlil la ilaha illallah? Haka hadha al-ikhtilafa banu Abdil Barri wa ghairuhu. Ya, yang menghikayatkan perbedaan pendapat ini itu adalah Ibnu Abdil Bar dan selain beliau. Wa qala an-Nakhai ya dan an-Nakhai beliau mengatakan kanu yarawna annal hamda aktsarul kalami tad'ifan. Ya, mereka berpendapat bahwa tahmid atau alhamdu ya ucapan alhamdulillah itu aktsarul kalami tad'ifan. Ya, bahwa kalimat yang paling banyak dilipat gandakan. Wa qala Tsauri laisa yud'afu minal kalami mithlul hamdi. Dan Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwa ya tidak ada kalimat yang dilipat gandakan semisal dengan alhamdulillah. Ya. Walhamdu yatadammanu itsbata jami'i anwa'il kamali lillahi. Ya walhamdu yatadammanu itsbata jami'i anwa'il kamali lillahi. Dan kata alhamdu itu mengandung atau mencakup seluruh atau mencakup penetapan seluruh jenis kesempurnaan kepada Allah. Fayadakhulu fihi tauhid. Maka kalimat tauhid itu juga termasuk dalam alhamdu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.